Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ketujuh dari silsilah mengenal Allah adalah tentang pengertian ibadah dan macam-macamnya. Ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Seseorang bisa mengetahui sesuatu dicintai oleh Allah SWT dengan beberapa cara. Di antaranya, apabila sesuatu tersebut diperintahkan oleh Allah SWT, maka kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut adalah ibadah, karena Allah SWT tidak memerintah kecuali dengan sesuatu yang Allah cintai. Termasuk di antaranya, apabila Allah SWT diketahui memuji pelakunya, maka kita mengetahui bahwasanya sesuatu tersebut adalah dicintai oleh Allah SWT. Doa adalah ibadah, karena Allah SWT memerintahkan, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, Ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dengan demikian, syirik hukumnya berdoa kepada selain Allah, baik kepada seorang nabi, seorang malaikat, seorang jin, orang yang soleh, dan lain-lain. Menyembelih adalah ibadah. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Dalam engkau salat untuk Rabbmu dan juga menyembelih untuk Rabbmu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah SWT melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Dengan demikian termasuk syirik hukumnya seseorang menyembelih untuk jin atau untuk syekh atau untuk yang lain selain Allah SWT, seperti bernadar, beristighatsah, bersumpah, bertawakal, rasa takut, rasa cinta, maka ini semua adalah termasuk jenis-jenis ibadah. Tidak boleh sekali-kali seorang muslim menyerahkan salah satu dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.